Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya betul kata ibu capek tadi nih. Yang jawab salam nih kebanyakan lagi puasa sunat kayaknya. Tapi enggak apa-apa, cukup satu kali udah cukup lah. Alhamdulillah. Wassana'ulillah wal majdulillah wal azamulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa ahdi qalbi bijahin nabi wa sahbihi wa ala. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa alimna bima yanfa'na. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina al-hikma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du. Sebelum saya menyampaikan sedikit untayan pada malam ini, sebelumnya saya ingin menyampaikan salam serta maaf daripada Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Barusan tadi beliau WhatsApp saya ketika kita mahalul qiyam. Beliau meminta maaf sebesar-besarnya dan memohon doa dari sesepuh-sesepuh sekalian untuk kesembuhan bapaknya. Beliau ini orangnya masya Allah, dan kebetulan kami sekelas sama beliau waktu di pondok, dan kita melihat sendiri perjuangan beliau waktu belajar, sehingga kedatangan beliau itu merupakan suatu oase di padang pasir dikarenakan luasnya ilmu beliau ini. Dan mudah-mudahan di kedepannya beliau bisa datang ke kota Pontianak tercinta kita ini, khususnya di Masjid Al-Amin ini, untuk menyampaikan ilmu dan hikmah dari beliau ini. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, khususnya Al-Habib Muhammad Arif bin Al-Qadri, Al-Habib Zaid bin Adnan bin Syahab, serta para habaib yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Hadir juga bersama kita guru saya Al-Ustaz Suyuti, Al-Ustaz Syekh Anas Az-Zu'bi, para asatid, para masyayikh yang lain, hafizahumullah ta'ala wara'ah wa kathara amsalahum wa abqa'ahum wa atarallahu umrahum fit ta'ati wassiha wal afiyah, serta bapak lurah, ibu camat, para pejabat-pejabat sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para sesepuh sekalian, pada orang tua kami sekalian, hadirin hadirat, saudara-saudara yang kami cintai dan kami hormati. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk berkumpul di Masjid Al-Amin yang insyaallah penuh dengan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi taala. Tidaklah ada suatu kaum, tidaklah ada suatu perkumpulan, mereka berkumpul di suatu tempat, di suatu rumah Allah. Dalam hadis ini disebutkan ada tul makhsusah, nama khusus, fi baitin min buyutillah. Nah, rumah dari rumah Allah, berarti masjid. Yadkurun Allah ta'ala fi, mereka menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tadi bukan hanya nama Allah saja, nama Nabi Muhammad, nama orang soleh, bahkan berkumpul bersama kita ini orang-orang soleh. Illa khaffat sumul malaikah, melainkan malaikat itu sedang menaungi kita saat ini. Wa ghasyat humur rahmah, rahmat pun meliputi kita semuanya. Rahmat, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa nazarat alaihimus sakinah, lalu sakinah turun. Yang mungkin sebelum hadir di Masjid Al-Amin ini pala pening mikirkan hutang. Mungkin sebelum hadir Masjid Al-Amin ini besok bingung mau makan apa ini. Dompet kebetulan kering, dompet kebetulan belum diisi. Saya yakin yang hadir di sini, fikiran-fikiran sebelum hadir di masjid ini semuanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sabda Nabi. Bahkan yang terakhir disebutkan wa dzakarahumullahu fi ma indah. Allah sebut nama kita satu persatu. Allah sebut, Allah pakai kalimat hum di sini. disebut, hum ini namanya satu persatu disebut, si fulan disebut, si fulan disebut di depan para malaikat. Mungkin saat ini kita tidak merasakannya dikarenakan hijab kita yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yakinilah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa." Nabi itu berbicara tidak menurut hawa nafsu, akan tetapi beliau itu berbicara menurut wahyu yang disampaikan. Siapa yang mengajarkan Nabi? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam riwayat lain pun disebutkan, "Inda dzikri salihin tatanazzalur rahmah." Jika disebutkan nama orang soleh saja, rahmat itu turun. Pakai tanazzal di sini. Tanazzalu berasal dari kalimat tatanazzalu. Berturunan rahmat. Orang soleh disebut berturunan rahmat seperti hujan. Apalagi yang disebut adalah sayyidus salihin, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kita hadir di tempat ini untuk memperingati malam 1 Muharram, betul? Walaupun ini udah masuk malam 4 Muharram. Ala kulli hal tidak mengapa, bahkan dianjurkan ketika qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, ketika kita dapat fadilah dari Allah, ketika kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita disunnahkan, kita dianjurkan untuk melakukan walimah, untuk bersenang-senang. Maka satu Muharram adalah fadilah dari Allah, satu Muharram adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk merayakan malam tahun baru ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, syiar Allah ini lafadznya umum, apa saja yang menunjukkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, maka itu termasuk tanda ketakwaan hati. Tadi disebutkan si apa, qori Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang beriman. Khitabnya kepada orang yang beriman di sini. Hei kalian orang-orang yang beriman, yang merasa beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Berarti hanya orang beriman saja yang mampu melaksanakan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk tanda kita ini adalah hamba Allah yang bertakwa adalah, balik ke ayat tadi, yang mengagungkan siarnya agama Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di sini untuk mengagungkan siar Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah dapat stempel. Satu, stempel kita adalah orang yang bertakwa. Kedua, stempel kita adalah orang yang beriman. Karena ayat tadi Allah menggunakan kalimat, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Bukan pakai kalimat, "Ya ayyuhannas," wahai manusia sekalian. Berarti sudah menjadi cukup bagi kita sebagai kabar gembira bagi yang hadir ataupun yang mendengarkan suara ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak ibu sekalian yang kami cintai dan kami hormati, malam tahun baru Hijriah, di depan ditulis dalam memperingati malam tahun baru Hijriah, fotonya ganteng Habib Hani Alatas, tapi yang ceramah gak ganteng, gentong ya. Tapi mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat semuanya. Hijriah dari kalimat hijrah. Hijrah itu berpindah dari kehidupan jelek menuju kehidupan yang baik. Pokoknya makna sederhananya gitu dah. Kita kan orang awam juga kan, mau bahasa kitab ketinggian kayaknya. Hijrah itu berpindah dari kehidupan jelek menuju kehidupan yang baik. Maka sekarang ini kita sudah memasuki tahun 1439 Hijriah. Harusnya dengan mengadakan walimah seperti ini, dengan mengadakan acara seperti ini, setelah keluar dari masjid ini harus timbul inisiatif, harus timbul inovatif, harus timbul inspirasi. Bagaimana saya tahun ini 1439 Hijriah ini saya berubah. Mungkin 1438 atau tahun lalu saya jarang berjamaah ke masjid, tahun ini saya harus rajin berjamaah ke masjid. Mungkin setahun lalu saya jarang hadir majelis ilmu, sekarang saya harus rajin hadir majelis ilmu. Kenapa? Itulah makna hijriah. Itulah makna hijrah. Lihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Perjalanan 1 minggu. Ketika Nabi SAW memasuki kota Madinah, Nabi lihat sektor-sektor kehidupan kota Madinah semuanya dikuasai oleh orang non-muslim. Semuanya dikuasai oleh orang Yahudi. Pasar dikuasai Yahudi. Waktu itu kepemimpinan dikuasai Yahudi. Bani Aus, Bani Khazraj hanya sibuk berperang satu sama lain. Sehingga hampir semua kepemimpinan dikuasai oleh orang non-muslim, oleh orang Yahudi. Nabi SAW melihat, ini bagaimana caranya ini? Mengubah kehidupan sahabat Ansor dan sahabat muhajirin yang waktu itu baru sampai berhijrah, bagaimana caranya mereka itu bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan hijrah. Hijrah. Nabi memikirkan, ini gimana nih biar pasar yang sebelumnya dikuasai Yahudi bisa dikuasai oleh orang muslim? Ini bagaimana cara kepemimpinan yang sebelumnya dikuasai oleh orang Yahudi bisa dikuasai oleh orang muslim? Nabi ketika sampai kota Madinah hijrahnya langsung memikirkan bagaimana membawa hijrah kaum muslimin pada waktu tersebut. Nabi gak langsung ngebom tuh. Wah, pasar dikuasai oleh orang kafir, bom. Oh, apa tempatnya dikuasai oleh orang Yahudi, langsung bakar semuanya, sembelih semua. Tidak. Kalau pakai bom sana, bom sini, sembelih sana, sembelih sini, bakar sana, bakar sini, seperti yang dilakukan oleh itu Islamic State, apa Islamic State ISIS. Tentu ketika Nabi hijrah, itu orang Yahudi pasar sudah dibakar semua sama Nabi. Tapi Nabi enggak membakar. Nabi melakukan strategi. Nabi pertama langsung membuat masjid. Kenapa harus membuat masjid? Untuk menyatukan persaudaraan kaum muslimin pada waktu tersebut. Makanya kalau kita baca sejarah itu kan, Ansor dipersaudarakan dengan muhajirin. Sahabat Salman Al-Farisi yang waktu itu muhajirin dipersaudarakan dengan sahabat Ansor. Dan begitu juga sahabat-sahabat yang lain dipersaudarakan. Kenapa? Nabi SAW melihat orang muhajirin ini yang baru berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, mereka ini pandai berniaga semuanya. Mereka semuanya pandai berdagang. Mereka semuanya ahli pasar. Mereka semuanya paham pasar. Tetapi karena mereka baru hijrah dari kota Mekah, mereka meninggalkan segala harta bendanya sehingga sampai di kota Madinah mereka tidak mempunyai harta sedikit pun. Sehingga dikenalkan dengan sahabat Ansor. Sahabat Ansor tuan rumah. Mereka mempunyai harta. Mereka mempunyai segalanya. Karena rasa persaudaraan yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW begitu kuat. Sehingga banyak pada waktu tersebut sahabat Ansor membagi separuh hartanya kepada kaum muhajirin. Membagi mendermakan sebagian hartanya kepada sahabat muhajirin. Sehingga sahabat muhajirin tersebut, ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ada sahabat Abdurrahman bin Auf, menggunakan harta yang didermakan oleh kaum Ansor untuk berdagang. Mereka masuk ke pasar. Mereka gunakan harta tersebut untuk berdagang, untuk menguasai pasar. Dalam waktu kurun 2 tahun, itu pasar yang awalnya dikuasai Yahudi berbalik dikuasai oleh orang muslim. Dalam waktu 2 tahun. Dalam waktu sebelumnya Bani Aus, Bani Khazraj berperang satu sama lain, ribut masalah sepele, ribut masalah apapun, ribut. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menghijrahkan mereka. Dalam waktu kurun 2 tahun kurang lebih, Bani Aus, Bani Khazraj, mereka semuanya menjadi saudara satu sama lainnya. Luar biasa pendidikan Nabi Muhammad SAW. Inilah yang dinamakan hijrah. Hijrah. Makanya kalau kita mungkin tidak bisa hijrah langsung kota Pontianak semuanya. Pasar langsung kita ubah semuanya, ekonomi Islam. Masjid, satu kota ini mungkin kita tidak bisa karena keterbatasan kita. Tapi paling tidak kita punya organisasi kecil, yaitu namanya keluarga. Kalau kita tidak bisa membawa perubahan, membawa hijrah dalam skala besar, paling tidak kita bisa membawa perubahan hijrah dalam skala kecil, dalam keluarga kita. Keluarga kita ini harus kita bawa. Keluarga kita ini harus kita pimpin. Jangan sampai keluarga kita ini sama dengan tahun kemarin, sama atau bahkan lebih buruk. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang harinya sama dengan hari kemarin, fahuwa minal khosirin. Dia termasuk golongan orang yang rugi. Sama. Tahun lalu khatam Al-Quran 12 kali. Tahun ini sama 12 kali. Berarti 1 bulan sekali. Kata Nabi, masih rugi dia. Tahun lalu kalau dihitung-hitung sedekah satu tahun semuanya 15 juta, tahun ini sama 15 juta. Kata Nabi, masih rugi. Kalau sama aja rugi, bagaimana kalau berkurang? Tahun lalu khatam Al-Qur'an 12 kali, tahun ini 10 kali khatam Al-Qur'an. Fahuwa minal halikin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk golongan orang yang celaka. Itu rugi. Maka jangan sampai tahun ini kita lebih jelek dari tahun kemarin. Tahun kemarin iyalah, tahun kemarin kita jarang ke masjid subuh. Tahun kemarin kita jarang hadir majelis taklim. Tahun kemarin kita jarang mendengarkan kalam ulama. Lah tahun ini kita harus hijrah. Tahun ini saya harus berbuat baik. Saya ingin berpindah, saya ingin berubah. Harus ada muhasab, harus ada introspeksi. Lah bagaimana bisa kalau kita kepengen negara Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, kalau skala kecil saja kita tidak bisa membawa hijrah kepada mereka. Baru-baru kemarin ada yang kirim kepada saya pertanyaan lewat Facebook. Alhamdulillah saya juga berjuang lewat media. Banyak sekali yang bertanya kepada saya. Karena kemarin-kemarin saya kedatangan guru Habib Segab bin Hasan bin Abu Yal Habib Hasan Baharun datang, sehingga hampir satu minggu saya enggak buka Facebook, Pak. Begitu saya buka Facebook, pertanyaan yang masuk ada 2000 lebih. Lumayan ngetik tangannya. Kalau pertanyaannya pendek, jawabnya pendek, alhamdulillah. Kadang pertanyaan bulat-bulat. Maka ada satu orang bertanya kepada saya begini, kebetulan dia orang Jawa. Assalamualaikum, Bib, saya mau bertanya. Mulai tanggal 31 katanya, tanggal 31 nanti akan berlaku kartu e-tol, elektronik tol katanya. Jadi kalau di Jawa itu kan ada jalan tol, kalau di sini tol jembatan, kalau di sana tol jalan raya. Jadi tanggal 31 nanti katanya itu kalau mau bayar tol itu sudah harus pakai kartu. Jadi kalau tidak ada kartu tidak bisa bayar. Kalau kemarin-kemarin tidak ada kartu tidak mengapa. Ada beberapa pos bisa pakai duit. Datang kasih duit berapa, 9.000 rupiah kasih, udah. Kasih duit 10.000, balik 10.000 jalan. Tapi sekarang enggak bisa pakai uang. Pakai e-tol. Ya, elektronik kartu itu tempel langsung jalan. Lah, sementara kartu tersebut berhubungan langsung dengan bank konvensional. Bank yang berhubungan dengan riba. Nah, itu bagaimana? Kita kalau tidak beli kartu itu tidak bisa lewat jalan tol. Dari Cirebon ke Jakarta lama nanti. Sementara kalau mau lewat jalan tol harus menggunakan kartu itu. Kartu itu berhubungan dengan bank konvensional. Bank konvensional itu riba. Berarti sama saja dong kita kena debunya riba. Di sisi lain kita gak mau kena riba. Tetapi kalau tidak menggunakan kartu ini kita gak bisa sampai ke tujuan. Karena kalau gak lewat jalan tol Cirebon Jakarta bisa 10 jam lamanya. Jalannya hancur. Kalau jalan tol kan lancar gitu, anti macet. Maka saya jawabnya begini. Kebetulan saya dengar juga ada MP3 guru saya. Saya bilang, sebenarnya ini salah kita sendiri. Kenapa kita itu gak mau hijrah? Kok bisa, kata dia. Coba dari dulu orang Islam ini hijrah. Begitu bank syariah dibuat, kita semuanya hijrah. Dari yang sebelumnya punya ATM bank konvensional, hijrah ke bank syariah. Itu insya Allah kartu e-tol, apalagi pokoknya barang elektronik semuanya, insya Allah bebas riba semuanya. Kalau seandainya dari dulu kita sudah hijrah semuanya. Tetapi sungguh ironis sekali, zaman sekarang ini banyak umat Islam dibuat bank syariah, masih tetap aja dia mengikuti bank konvensional. Sehingga akhirnya muncullah kebijakan-kebijakan dari pemerintah seperti ini. Baru protes. Kalau saya beli kartu ini nanti kena riba. Kalau saya tidak beli kartu ini nanti saya nggak bisa masuk ke jalan tol. Salah sendiri. Kenapa dari dulu kita tidak menggunakan bank syariah? Dari dulu kita pakai bank konvensional. Akhirnya yang dipakai pemerintah bank konvensional. Makanya kita harus hijrah sekarang. Yang sebelumnya masih bergelut di dunia riba, maka hijrahlah Anda ke bank syariah. Yang sebelumnya masih jarang melakukan sholat, maka hijrahlah Anda untuk melaksanakan sholat. Yang sebelumnya masih jarang hadir majelis taklim, maka hijrahlah Anda untuk melaksanakan majelis taklim. Skala kecil dulu kita mulai. Maka Bapak Ibu sekalian, cobalah, coba. Sekarang ini ya, anak-anak muda zaman sekarang, kita jangan, saya rasa kalau berbicara perubahan ini ketinggian kayaknya. Bagaimana bisa ketinggian, Beb? Ya gimana enggak ketinggian? Anak muda zaman sekarang, mereka hafal bulan Hijriah itu cuman bulan puasa, bulan haji, bulan maulud, selesai. Bulan puasa, bulan haji, bulan maulud, bulan Muharram. Habis itu apa? Dah hafal. Pernah saya tanya kepada salah satu mahasiswa ini. Coba habis bulan Ramadan apa? Habis Ramadan bulan Lebaran, Beb. Lebaran apa? Ya Lebaran, Beb, kita berlebar kata dia. Oh iya, Lebaran ada dua. Ada Lebaran Idul Fitri, ada Lebaran Idul Adha. Dua-duanya sama-sama jatuh setelah Ramadan. Yang berarti setelah Ramadan Lebaran apa ini? Ya Lebaran Idul Fitri. Apa namanya? Enggak tahu, Beb, pokoknya Lebaran lah kata dia. Jadi dia enggak tahu. Mahasiswa tidak hafal bulan Hijriah. Kita mau berbicara perubahan, tetapi masalah bulan Hijriah saja banyak yang tidak hafal. Coba ditanya anak-anak muda-muda yang di jalanan, saudara-saudara, teman-teman anak-anak kita, coba dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, habis itu bulan apa lagi? Bingung semuanya. Mereka taunya bulan Maulid 4 bulan, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Semuanya bulan Maulud semuanya. Ya bagaimana kalau bisa berbicara perubahan? Kalau bulan Hijriah aja sih sudah tidak hafal. Kita mau berbicara tentang perubahan. Keluarga kita aja enggak kita urus. Keluarga kita aja enggak kita pedulikan. Ada orang ngajar kepada orang lain. Ini istri Nabi ada 11. Namanya Fulana, Fulana, Fulana, Fulana. Ternyata anaknya sendiri enggak hafal istri Nabi. Dia ngajar orang lain. Anak Nabi ada 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Ternyata pas ditanya anaknya sendiri, keponakannya sendiri enggak hafal. Ya gimana bisa membawa perubahan kalau keluarganya saja enggak peduli? Maka paling tidak sekarang harus kita ubah manajemen kita. Keluarga yang paling duluan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum." Diri kalian dulu baru keluarga. Jangan orang lain dulu. Keluarga dulu dia perhatikan. Anak kita yang sebelumnya belum melaksanakan sholat, tahun ini harus bisa rajin sholat. Istri kita yang sebelumnya belum kenal majelis taklim, tahun ini harus kenal majelis taklim. Itulah hakikat makna daripada bulan Hijriah itu sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami cintai dan kami hormati, karena durasi yang diberikan panitia kepada saya itu 20 menit dan saya rasa sudah cukup, maka saya konklusikan. Pertama, Hijriah itu adalah perubahan. Harus ada perubahan tahun ini. Makin ke tahun, ini tahun 1438, lalu tahun 1439 Hijriah, bentar lagi tahun 1440 Hijriah. Itu bukan berarti kita makin tambah umurnya, bukan. Makin berkurang umur kita. Makin hari makin dekat mati. Makin hari makin berkurang umur kita. Tidak ada yang menjamin kita masih hidup hari ini. Mungkin besok kita sudah digotong dengan keranda mayat. Kita tidak bisa menjamin. Walaupun kita berharap panjang umur semuanya. Angkat api itu. Makanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad kan menceritakan dalam kitab An-Nasihah Dunianya. Ada orang membawa amal pahala segudang. Oh, sejengkal lagi mau masuk surga, Pak. Begitu dia mau masuk surga, ada dua orang di belakang teriak, malaikat Ridwan, itu orang jangan kau masukkan dia ke dalam surga. Saya enggak ridho, saya enggak rela dia masuk surga. Malaikat Ridwan kaget. Siapa ini? Kamu siapa? Ini orang bawa segudang pahala, kitabnya banyak, pahalanya banyak. Kok kamu protes? Oh iya, saya pokoknya enggak ridho, saya enggak rela dia masuk surga. Kenapa? Saya adalah istrinya dulu di dunia. Saya adalah anaknya dulu di dunia. Itu enak-enakan saja sholat sendirian. Itu enak-enakan saja hadir majelis taklim sendirian. Sementara saya istrinya, saya anaknya enggak pernah dipedulikan dulu waktu di dunia. Akhirnya gara-gara protes si ibu tadi, si istrinya, si anaknya tadi, ini bapak yang tinggal sejengkal lagi masuk surga diseret sama malaikat Malik masuk neraka bareng sama istri dan anaknya. Tuh. Ada juga kebalikannya, sejengkal lagi masuk neraka. Begitu memasuk neraka, ada dua orang protes di belakang. Malaikat Malik, jangan kau masukkan dia ke dalam neraka. Kenapa? Saya adalah istrinya. Saya adalah anaknya. Saya enggak rela dia masuk ke neraka. Loh, kok bisa kamu protes? Oh iya, Dia bisa jarang melakukan salat sunnah karena dia sibuk mencarikan kami nafkah yang halal. Dia jarang melakukan ini. Dia selalu menasihati kami. Dia selalu mengajarkan kami Al-Quran. Dia suruh menyuruh kami hadir majlis taklim sehingga kami tidak bisa memasuki surga kecuali sebab si orang tersebut yang menyuruh kami. Akhirnya orang yang tinggal sejengkal lagi masuk neraka tersebut dibawa masuk bareng malaikat Ridwan bersama keluarga yang masuk surga. Ini Habib Abdullah bin Haddad sendiri cerita. Nah, maka itu keluarga itu penting, hijrah, perubahan harus diatur. Keluarga harus berubah, tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Lalu yang kedua, saya mengajak kepada anak-anak muda sekalian untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dakwah dengan potensi yang dimiliki. Apa yang bisa kita punya, maka kita harus berdakwah dengan potensi yang kita miliki tersebut. Termasuk saya yakin semua yang ada di sini punya medsos semuanya, minimal Facebook. Maka mari gunakan media kita untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dr. Wahba Zuhaili mengatakan, "Ma kataba kitabatan tijaha syashah ilmiah illa kutiba law hasanatun wa hasanat mudha'afat liman yaraha yaumiyah." Tidaklah ada seseorang yang mencatat satu status saja di Facebook kah dia, di Twitter kah dia, di Instagram kah dia, kecuali mendapatkan satu kebaikan. Dan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda sesuai berapa orang yang melihat. Liman yaroha, bukan yang ngelek. Ada orang bilang, tapi yang ngelek gak ada, gak peduli yang ngelek. Di sini beliau menyebutkan liman yaroha, yang melihat aja mendapatkan pahala, apalagi membaca. Maka tulis Facebook kalian. Jangan kalian tulis OTW kamar mandi, bakso yang difoto. Iya, ada kayak gitu. Jangan. Mari kita gunakan. Apalagi yang perempuan-perempuan posting apa selfie. Kemarin bapaknya mati selfie sama mayat bapaknya. Udah gitu nggak pakai jilbab lagi anak perempuan ini. Nah, perempuan posting dilihat sama orang, syahwat disimpan. Tidak ada yang tahu password dan sandinya kecuali perempuan tersebut. Besoknya dia mati, masuk ke kubur. Masuk dia ke kubur, password dan sandinya pun ikut dia masuk ke kubur juga. Tidak ada yang tahu. Sementara di Facebooknya masih tersebar foto-foto dia buka auratnya. Selama foto tersebut dilihat orang, selama foto tersebut disimpan oleh orang, selama itu pula Anda wahai saudariku mendapatkan transfer dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Mau transfer dosa. Begitu juga laki-laki. Kalau ada foto perempuan, jangan ente like. Satu like dapat dosa. Karena apa? Dengan ente nge-like, berarti Anda secara tidak langsung mendukung dia untuk selalu membuka auratnya. Wah, yang nge-like saya 100 orang, besok posting lagi ya. Wah, yang nge-like saya 200 orang, besok posting 3 foto lagi. Coba kalau gak ada yang nge-like, tak kuasa dia nak posting kan. Tak ada yang nge-like, gak jadi ya dia posting. Akhirnya tutup Facebook dia. Dengan nge-like berarti tanggung jawab. Maka mari kita gunakan media kita semuanya untuk berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Baru-barusan kemarin, ini mohon maaf tambah 2 menit dikit lagi. Kemarin saya dapat kiriman kitab dari Sidogiri. Buku baru Ustadz Idrus Romli. Dapat kirim gratis. Alhamdulillah. Tebalnya segini, Pak. Idrus Romli menulis buku Wahabi Gagal Faham. Ternyata itu adalah kumpulan status beliau dari tahun 2009. Sampai tahun 2017 ditulis langsung oleh Ustadz Ahmad Ahyar. Ustadz Ahmad Ahyar ini yang ngirimkan bukunya kepada Al-Fagir. Ternyata sampai setebel gini, itu adalah kumpulan catatan di Facebook beliau dari tahun 2009, terkumpul jadi buku. Coba kalau ente nulis status sampai sekarang 2030, ente jadiin buku bisa 2-3 jilid mungkin. Bisa 2-3 jadi dibaca orang, bermanfaat. Itu yang kedua. Lalu yang terakhir, ketiga, sebelum saya akhiri, alhamdulillah kita punya radio, namanya Radio Ku 88 FM, Radio Dakwah. Silahkan didengarkan. Agak masa daripada nonton tipka-tipki, gopi-gopi, apa gitu kan. Acara-acara tak genah. Nah, bagus kita dengar radio ya. Dengarkan tausiah Buya Yahya, dengarkan tausiah Ustaz Segab Baharun, dan tausiah-tausiah lain ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya ada lagi satu radio, cuman mudah-mudahan cepat terselesaikan problemnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah sampai di sini. Radioku 88 FM dan saya juga termasuk berjuang di medsos. ada Facebook saya Habib Ali Al-Hinduan, dan saya menerima pertanyaan setiap harinya. Cuman mohon maaf, kadang ada orang nanya hari ini, minggu depan saya jawab. Bukan karena saya tak kuasa menjawab, bukan. Itulah tadi itu yang ngirim pertanyaan satu hari 100 orang, 200 orang. Kemarin buka 2000 pesan masuk. Kata orang Pontianak, bedengek kita nulis. Tek, ya. Kalau pertanyaannya sepele, gampang jawab. Tapi kadang pertanyaan kita jawab, habis itu dia jawab lagi. Kita jawab lagi, habis itu dia jawab lagi. Ini bukan bertanya, berdebat namanya. Maka mohon pengertiannya, kalau bertanya, misalnya belum saya jawab hari itu, bukan berarti saya tidak menjawabnya, tetapi satu, mungkin karena kesibukan saya. Kedua, saya pun tidak sembarangan jawab. Lihat kitab lagi. Benar enggak nih? Lihat kitab. Oh, benar. Jawab. Kalau salah, kalau ragu-ragu, saya enggak jawab. Mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan salahnya itu datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf apabila selama penyampaian ada kekeliruan kata atau kata sikap saya yang kurang etis, kurang sopan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Hadamin wa akum minkum hadani wa iyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya selain akan sibuk dengan tugas-tugas akan disampaikan.